ada Cak Rul. Ada Nela. Sama narpe nanti, Cak. Duh, enggak, aku mau kerja, sayang. Jangan tinggalkan aku. Iya, sayang. Tuh, tuh. Duh. Ada DSA. Ada. Dan Indra. Sampai jumpa. ojo kutu sabar ora usah nggo nesunan mergo tresno kuwi mestine akeh pacoban sing tak jaluk kowe aja nganti ilang rasa madan aku kerep gawe gelo lan kuciwa jembarno atimu sak jembare laut samudra kowe kudu ngerti yen aku iki mung tak kerja. Oh,